تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Ta'ala, di mana di malam hari ini Allah mempertemukan kita di musola Tariqul Jannah ini, bersama-sama kita bersimpuh setelah melaksanakan sholat fardu, menanti waktu sholat berikutnya, mengisi waktu dengan beribadah yang agung, ibadah yang bisa menjadikan diampuninya dosa seorang hamba, yaitu talabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu syariat. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qal, beliau mengatakan, innar rajula wa ma'ahu dhanbun mithlut tihamah, mithlut jibalit tihamah. Sesungguhnya ada seorang yang dia memiliki dosa sebesar gunung yang ada di dataran tinggi. Fasami'al ilma fataba, maka dia kemudian mendengarkan wejangan ilmu agama yang mengajak kepada taubat kepada Allah, mengikuti jalan yang hak, menjauhi jalan-jalan penyimpangan dan kebatilan, maka dia pun akhirnya bertaubat. Faraja'a ila baitihi wa laysa ma'ahu dhanb, maka dia pun kembali ke rumahnya, tidak ada lagi atasnya dosa. Itulah keutamaan talabul ilmi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya yang sahih dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Abu Dawud serta yang lainnya, innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al haytan fil bahr. Sesungguhnya orang alim yang berilmu agama dan mau mengamalkannya, maka sungguh malaikat dan juga haitan, ikan-ikan yang ada di perairan lautan, mereka la yastaghfirullah, sungguh memintakan ampunan bagi alim tersebut. Demikian pula orang yang belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridaan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi para pencari ilmu agama karena ridha dengan apa yang mereka cari. Di mana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna lillahi malaikatan sayyahun, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang terus berkeliling. Apa tugas mereka? Yaltamisu majalis adzikra, mereka mencari majelis-majelis ilmu. Dikala mereka mendapatkan adanya majalisul ilm, tadau ajnihatahum, mereka meletakkan sayap-sayap mereka, etarqut tairan, yani meninggalkan terbang. Kemudian berdoa, memintakan bagi orang-orang yang hadir, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni orang ini. Ya Allah, berilah rahmat pada orang ini. Sungguh, suatu amalan yang sangat agung, yang banyak dilalaikan oleh manusia. Maka dari itu, marilah kita syukuri nikmat yang besar ini, dikala Allah memudahkan hati-hati kita, meringankan jiwa-jiwa kita untuk bisa mengalahkan segenap kepentingan duniawiyah kita, duduk sejenak mempelajari ilmu agama. Maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan keikhlasan niat pada diri kami dan Anda semuanya, dan semoga Allah menambahkan pada hati-hati kita ilmu agama yang bermanfaat, yang akan membuahkan amalan soleh di kemudian hari, yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ditetapkan sebagai timbangan kebaikan di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita akan membicarakan sebuah tema, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, bagi segenap alam. Sering kita mendengar, seorang apabila diajak kepada Islam, mereka enggan. Sering kita mendengar, orang apabila melihat orang yang mengamalkan Islam, mereka mencibir. Sering kita mendapatkan orang-orang yang mereka pobi apabila diajak kepada sesuatu yang islami. Kenapa demikian? Sebab mereka menyangka, atau pertama, karena mereka tidak mengenal hakikat apa itu Islam. Sebagaimana hal tersebut dinyatakan oleh Ibnul Qayyim dalam sebuah kaidah. Beliau menyatakan di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menyatakan bahwasanya man jahila haqiqata syai adahu, barang siapa yang tidak mengetahui hakikat sesuatu, maka dia akan menjadi lawan sesuatu tadi. Orang yang tidak mengenal Islam dengan benar, maka dia akan menjadi musuh Islam dengan nyata. Sebagaimana contohnya, orang yang tidak mengenal hakikat apa itu sholat dan fadilah serta keutamaannya. Maka tentu kalau diajak untuk sholat, dia akan menentang orang yang mengajaknya. Orang yang tidak mengenal hakikat zakat dan keutamaan serta faedahnya, kalau diminta untuk mengeluarkan zakat, dia pun akan enggan mengeluarkannya. Demikian pula orang yang tidak mengenal hakikat siam dan keutamaannya, maka dia ketika diajak atau diperintahkan untuk berpuasa satu bulan penuh di bulan Ramadan, akan menjawab, "Koh kita menyusahkan diri kita sendiri." Kenapa mboten? Kenapa demikian? Man lam ya'rif haqiqata syai ha'ada. Orang yang tidak mengenal hakikat sesuatu, maka dia akan menjadi musuh sesuatu tersebut. Demikian pula seorang yang tidak mengenal Islam secara hakiki, yang mungkin dalam slogan semuanya hafal, Islam agama rahmatan lil alamin. Namun dalam praktek kenyataan kadang kita ketika diajak mengikuti syariat-syariatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jiwa kita menolak. Tanpa hidayah dan taufik dari Allah, tentu kita akan menjadi penentang bagi syariat tersebut. Maka dari itu, dikala penyakit yang paling pokok adalah kebodohan, tentunya obat yang paling harus dikedepankan adalah belajar tentang Islam. Sebab selain belajar dan ilmu agama yang bermanfaat, maka resep yang diberikan apapun juga tentu hanyalah mengobati sesaat. Mereka tidak mau menggerakkan atau tidak mau tergerak untuk mengikuti syariatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan semata-mata karena sakit, karena miskin, bukan. Bahkan sebaliknya, orang ketika kaya kadang lalai, ketika sakit jadi ibadah. Orang yang ketika dia itu, barakallahu fikum, ketika kelonggaran dan juga jaya mereka lalai kepada Allah, ketika punya kebutuhan dan keinginan serta kesusahan mendekat kepada Allah. Berarti kalau diobati, oh ini gak mau masuk Islam karena miskin. Diobati dari dia, mengobati namun sesaat. Ya apa tidak? Saat setelah mereka merasa, oh hilang lagi. Ya, oh ini mungkin karena apa ya, kurang ini dan itu. Dari fasilitas duniawiyah, mungkin mengobati. Namun ketika itu sudah diraih pun akan pudar kembali. Maka dikala kita mengetahui sebab yang pokok, maka obat yang pokok pula itu yang harus diterapkan, yakni belajar ilmu agama. Maka di malam hari ini, marilah kita memahami makna Islam rahmatan lil alamin. Dari tema ini, maka ada 3 poin pokok yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah poin Islam itu sendiri. Apakah itu Islam dan hakikat agama Islam? Diterangkan oleh Syekh Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah di dalam Hasyiah Thalathatil Usul. Maka kata beliau, bahwasanya al-islamu lughatan, Islam pengertiannya secara bahasa adalah al-binalistislami, yaitu dari sifat berserah diri. Jadi seorang dikatakan Islam adalah orang yang pasrah berserah diri, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 83, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Dan hanya kepada Allah lah semuanya berislam, yakni berserah diri, pasrah menerima. baik makhluk yang di langit ataupun yang di bumi, ada yang tau'an karena didasari ketaatan, ada yang karha karena keterpaksaan, gimana lagi? Nah inilah yang namanya Islam secara bahasa. Sekedar pasrah, itu demikian. Atau yang namanya Islam secara bahasa, ma'khudun minal musallamah. Diambil dari kata al-musallamah. Wahuwa adamul munaza'ah, yaitu tidak menentang, tidak membantah. Berarti secara bahasa Islam adalah orang yang berserah diri, tidak membantah. Itu orang yang Islam. Namun Islam di dalam pengertian syariat yang kita diperintahkan Allah untuk masuk ke dalamnya, yang merupakan agama yang tidak diterima di sisi Allah kecuali Islam, di mana Allah menyatakan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Yang kita diperintahkan untuk masuk ke dalamnya secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara menyeluruh. Surat Al-Baqarah 210. Ini Islam yang bagaimana? Apakah sekedar pasrah menerima, tidak membantah? Terkandung dalamnya makna tersebut. Namun perwujudan pasrah dan menerima serta tidak membantah, itulah hakikat Islam yang dibawa para nabi. Apa itu? Yakni al-istislamu lillahi bitauhid walinqiyadu lahu bitta'ah walbara'atu minasyirki wa ahli. Yaitu Islam yang maknanya istislamu lillah, berserah diri, pasrah menerima kepada Allah dengan mentauhidkannya. Seorang berserah diri, pasrah menerima kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Walinqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk serta patuh kepadanya dengan penuh ketaatan. Walbara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Maka inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, hakikat agama Islam yang diseru para nabi. Yaitu terkandung padanya 3 poin yang merupakan unsur pokok. Yang pertama, istislamu lillahi bitauhid, berserah diri dan pasrah menerima dengan mentauhidkan Allah. Yang kedua adalah inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan penuh ketaatan. Dan yang ketiga adalah mereka itu bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Islam dengan makna yang hakiki seperti ini, inilah yang akan membawa rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah muttasafun birrahmati, tersifatkan dengan rahmat. Allah disifati yang maha memiliki rahmat, di mana rahmat Allah ada 2. Allah disebut ar-Rahman dan disebut ar-Rahim. Nama Allah, 2 nama yang agung. Yang mana rahmatullahi rahmatan, rahmat Allah ada 2. Rahmatul wasi'ah, rahmat yang pertama, rahmat yang luas, di mana Allah memberikan rizkinya kepada seluruh hamba-hambanya, yang muslim, yang kafir, yang taat, yang maksiat, yang soleh ataupun yang jahat. Allah berikan rahmat berupa rizki. dan Allah mudahkan jalan mereka untuk meraih bagian yang telah Allah tentukan. Alladzi qaddara fahada, dialah Allah yang telah menetapkan takdir kadar rizki seseorang. Fahada, maka Allah memberikan petunjuk jalan orang tersebut meraih apa yang Allah tentukan baginya. Ini rahmat yang luas. Yang kedua, rahmatun luasilah, rahmat yang sampai, yakni sampai kepada siapa? Sampai kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki saja. Rahmatun khasah, rahmat yang khusus, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang tadi tersifatkan dengan Islam dan iman, di mana Allah berikan kepada mereka selain rizki, juga Allah berikan adanya keimanan, penerimaan mudah menerima hidayah petunjuk Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, sehingga puncak rahmat yang paling tinggi Allah masukkan dia ke dalam jannah dan melihat wajah Allah secara langsung. Ini rahmat yang khusus yang Allah berikan kepada hambanya yang dipilih. Itulah kandungan nama Ar-Rahim. Kalau yang pertama kandungan nama Ar-Rahman, luas, semuanya diberi rizki, diberi rahmat, ditanamkan pada mereka sifat memiliki iba dan kasih sayang. Itu dengan rahmat Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna lillahi mi'atur rahmah." Sesungguhnya Allah memiliki mi'atar rahmah, 100 rahmat. Anzalaha wahidatan ila dunya, yang mana satu Allah turunkan ke dunia atau ke langit dunia, satu rahmat. Berarti sisa berapa nggih? 99. Satu rahmat Allah turunkan ke dunia. Wa biha yatarahamun nas, dan dengan sebab satu rahmat yang Allah turunkan itu, manusia saling memiliki sifat kasih sayang. Baru satu berapa? Satu rahmat. Yang satu rahmat itu Allah katakan, wasi'at rahmati kulla syai, rahmatku ini mencakup segala sesuatu. Orang kafir memiliki sifat iba mboten? Punya. Sifat kasih sayang, memberi dan seterusnya ada. Lah itulah sebab rahmat yang Allah turunkan satu saja ke langit dunia. Masih tersisa 99. Allah sisakan, ditangguhkan nanti bagi hamba-hambanya yang beriman di akhirat diberikan rahmat tersebut. Rahmat yang khusus. Di samping di dunia diberikan iman, juga diberikan rahmat yang khusus tadi. Islam agama rahmat. Siapa yang akan mendapatkan rahmat tadi? Tentunya orang yang muslim, yang mereka itu masuk ke dalam jannah dengan sebab tauhid. Lil alamin, poin ketiga. Lil alamin adalah bagi semesta alam. Apa itu alam? Semesta alam. Maka lil alamin ini adalah al alamin jam'u alamin, yaitu jamak daripada alam. Apa itu alam? Wa huwa kullu ma siwallahi, yaitu segala sesuatu selain Allah namanya alam. Mudah-mudah. Kalau Anda mau mencari definisi alam, yang paling bagus definisi Al-Quran. Apa itu? Segala sesuatu selain Allah. Manusia, jin, malaikat, dunia ini serta isinya, langit serta isinya, dan apa yang diantara langit dan bumi, semuanya disebut alam. Adapun selain alam, ya, yaitu segala sesuatu selain Allah, itulah alam. Mana dalil yang menerangkan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb. yang mencipta, mengatur, mengurusi segenap alam ini. Berarti selain Allah. Oh, berarti segala sesuatu selain Allah adalah alam. Maka Islam kalau ditegakkan dengan benar akan menjadi sebab rahmat bagi semesta alam ini. Loh, kok bisa ya? Kok bisa ya? Jawabannya iya. Kenapa demikian? Li umur, dengan sebab beberapa perkara. Di antaranya kita sebutkan di sini 4 perkara yang pokok. Kenapa Islam kalau ditegakkan itu akan menjadi rahmat bagi semesta alam? Kebaikan dan juga rahmat, kasih sayang bagi semesta alam. Itu sebabnya 4 perkara di antaranya. Yang pertama, bahwasanya li'anna dinal islami dinur rahmah, rahmatun lil alamin, wa annahu nazala min indillahil azizir rahim. Dikarenakan agama Islam agama rahmat, yakni rahmat lil alamin, yang merupakan agama yang diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, al azizir rahim, yang maha perkasa lagi maha rahim, memiliki rahmat. Allah ta'ala berfirman Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Terus tanzilal azizir rahim. Yasin, dan demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah barisan golongan para rasul yang berada di atas siratal mustaqim, itulah Islam. Yang tanzilal azizir rahim, turunnya dari Allah yang maha perkasa lagi yang maha memiliki rahmat. Oleh karena itu syarat Islam yang datang dari Allah pasti kalau dilaksanakan memberikan rahmat. Baik orang yang melakukannya, baik orang yang di sekitarnya, bahkan alam yang dia hidup padanya. Itu Islam. Di dunia maupun di akhirat. Ini tadi. Kenapa? Karena turunnya dari Allah Al-Aziz Ar-Rahim. Yang dikatakan oleh Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsir ayat ini. Fahuwalladzi anzala bihi kitabahu, dialah Allah yang telah menurunkan kitabnya Al-Qur'an. Wa anzalahu tariqan lil ibadihi, dan Allah turunkan Al-Qur'an tersebut sebagai jalan literatur bagi hambanya dalam hidup hambanya. Yang musilan lahum ilaihi, yang akan menyampaikan hamba tersebut kepada Allah. Fahamahu bi'izzatihi anit-taghyiri wa tabdil, maka Allah pelihara jalan Islam tersebut dengan keperkasaan Allah dari perubahan dan dari penyelewengan. Wa rahima bihi ibadahu rahmatan ittasolat bihim hatta awsolathum ila daril jannatihi. Dan Allah dengan rahmatnya memberikan rahmat pada hambanya yang mau mengikuti syariat tersebut sehingga akan menyampaikan mereka kepada negeri rahmatnya, yaitu jannah Allah yang penuh dengan kenikmatan. Nah ini agama yang rahmat. Kenapa? Karena turunnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, kok bisa dikatakan agama Islam menjadi agama rahmatan lil alamin? Yang kedua, li'annallaha ja'ala kitabahu hudan wa rahmatan. Dikarenakan Allah telah menurunkan kitabnya, menjadikan kitab yang menjadi literatur, yang menjadi pegangan dan sumber syariat ini, itu adalah petunjuk dan rahmat. Petunjuk dan rahmat. Nah, ini Al-Quran petunjuk dan rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayatnya. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-155 sampai dengan 157. Allah berfirman membantah orang-orang ahlul kitab yang mereka merasa petunjuk yang diberikan kepada mereka lebih sempurna daripada petunjuk Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak." Maka inilah Al-Qur'an yang Allah turunkan sebagai kitab yang diberkahi. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Maka ikutilah oleh kalian Al-Qur'an ini dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Masuk Islam supaya kalian mendapatkan rahmat. Antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina, agar supaya nanti kamu tidak membantah. Siapa mereka ahlul kitab? Mereka membantah tidak lain hanyalah diturunkan Alkitab itu kepada dua kelompok besar sebelum kita. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Nah, kata mereka. Maka wa in kunna an dirasatihim la ghafilun, walaupun kita semua ternyata, kata mereka, dari mempelajari isi kitab Taurat dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, telah lalai dari mempelajari yang murni Taurat dan Injil yang murni. Naam. Maka Allah katakan, antaqulu au taqulu law anna unzila alainal kitabu lakunna ahda minhum. Atau kalian berangan-angan, kalau seandainya diturunkan atas kita sebuah kitab yang khusus dari Allah, tentu niscaya kita akan lebih di atas petunjuk daripada Yahudi dan Nasrani. Naam. Ini dengan mereka. Maka Allah bantah, laqad ja'akum bayyinatum mir rabbikum wa hudaw wa rahmah. Sungguh telah datang kepada kalian Al-Qur'an yang merupakan bayyinah, penjelas segala sesuatu, keterangan dari Rabb kalian, wa hudan, petunjuk serta rahmat. Al-Qur'an diturunkan Allah sebagai rahmat. Maka Allah katakan, faman adlamu mimman kadzdzaba biayatillahi wasaddaqa anha. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya? Sanadzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adzab bima kanu yasdifun. Maka kami akan mengazab, membalas orang-orang yang memalingkan ayat-ayat kami dengan azab yang jelek, dengan sebab mereka berpaling dan menghalang-halangi ayat-ayat kami. Lah ini sebagai sebab kenapa Islam menjadi agama rahmat. Nah, barakallahu fikum. Karena Allah turunkan kitab Al-Quran sebagai rahmat. Ya, sebagai rahmat. Namun rahmat bagi siapa? Bagi mereka yang mau mengikuti dan mengamalkan Al-Quran. Karena Allah katakan, wattabi'uhu wattaqu, ikutilah ayat-ayat Al-Quran tersebut dan bertakwalah kepada Allah dengannya. Nah, jadi kapan menjadi rahmat? Kalau diikuti Al-Quran, itulah Islam. Islam kalau diikuti pasti membawa rahmat. Sebab ketiga, kenapa kok Islam menjadi agama rahmatan lil alamin? Li'anna Allah Ta'ala asna rasulahu wa ja'alahu rahmatan lil alamin. Dikarenakan Allah Ta'ala telah memuji rasulnya dan menjadikannya sebagai rahmat lil alamin. Kan sudah sering dengar nih ayatnya. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Dalam surat Al-Anbiya, Allah berfirman, naam, di dalam surat Al-Anbiya, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad sebagai rahmat bagi segenap alam ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi segenap alam ini. Lah itulah Lah bagaimanakah bentuknya? Tentunya ketika kita menjalankan syariat Nabi, maka akan mendapatkan rahmat. Dan sebab yang keempat yang kita bawakan di sini, sesungguhnya banyak sebabnya, namun kita pandang yang pokoknya, yaitu annallaha ja'ala syari'atahu sahlatan muyassaratan, yaitu sebagai rahmat karena Allah jadikan syariat Islam itu syariat yang gampang lagi mudah serta ringan. Gampang lagi mudah serta ringan, itu syariat apa? Syariat Islam. Berbeda dengan syariat-syariat ahlul kitab sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, itu berat. Coba, salah satu keberatan yang ada, jenengan bayangkan, orang Yahudi, kaumnya Nabi Musa Alaihissalam, kalau berdosa, supaya diterima taubatnya harus bunuh diri. Berat enggak? Berat. Ini berat. Syariat mereka, orang Yahudi membuat syariat, kalau istrinya atau anak wanitanya haid, diusir, enggak boleh tidur di rumah. Makan bareng, oh jangan. Berat, boten? Berat. Sudah. Berat. Syariat Islam ringan. Syariat Nasoro yang mereka mengaku-ngaku mengikuti Nabi Isa alaihissalam, Allah sifatkan dalam surat Al-Hadid. Kalau tadi surat Al-Baqarah, mereka demikian. Kalau dalam surat Al-Hadid mensifatkan tentang orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan, yang Allah katakan warahbaniyatan ibtada'uha, maka sifat rohbaniyah yaitu hidup menyendiri. Jadi biarawan, tidak mau menikah. Ini syariat yang mereka adakan berat. Sehingga Allah katakan fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Yang mereka adakan, mereka tidak mampu memelihara konsekuensinya sama sekali. Ini berat ya apa tidak? Islam agama yang mudah. Dan kalau kita mengikuti syarat Nabi dengan baik dan benar, kita akan nyatakan, oh ternyata memang Islam agama yang mudah. Betul-betul rahmat. Nah, lah dari sinilah bercabang tentang rahmat-rahmat yang banyak. Yang apabila kita mengikuti dan mempelajari syariat tersebut, kita akan mendapatkan betul-betul Islam rahmatan lil alamin. Nah, tentunya tidak cukup sejam, dua jam. Ya. Namun kita ringkas, kapan Islam tersebut akan menjadi agama rahmah? Dikala itu merupakan agama yang mudah, yaitu dikala kita mau bersungguh-sungguh di dalam kembali kepada tuntunan Islam. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang terakhir. Allah Ta'ala menyatakan di sana di dalam surat Al-Hajj ayat yang terakhir. Barakallahu fikum. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwajtabakum. Wama ja'ala alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahima huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Allah Ta'ala berfirman, dan berjihadlah, bersungguh-sungguhlah engkau di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, sebenar-benar perjuangan. Itulah agama yang Allah pilihkan bagi kalian, agama Islam. Agama Nabi kalian Ibrahim, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan dalam agama ini sesuatu yang berat, agama yang ringan. Itulah yang Allah namakan orang yang mengikutnya muslimin sejak dahulu dan dalam Quran ini. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sebenar-benar jihad berjuang. Bagaimana bentuk sebenar-benar jihad? Ini sebetulnya yang harus kita pelajari. Nah, namun waktu tidak memungkinkan, ya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan kalau memang memungkinkan ba'dal isya, kita lanjutkan ba'dal sholat sejenak setengah jam. Kalau tidak, kita tunda dalam waktu yang akan datang. Kita cukupkan. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.